ke Jatinangor. Ia sudah ada yang punya, lebih baik diam di sini. Temani AA bernyanyi di sini, demi cinta engkau berikan. Buku-buku dan cinta mata, demi cinta engkau praktekan. Buku tatik menguasai wanita. Ini asmara, itu asrama, labonya progresio. Ini asmara, itu asrama, labonya progresio. Nah, jangan kejatin nangor, ada kota lainnya. Perempuan tak cuma dia, ada 3 miliar 20.